كده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita tentang dasar-dasar Islam atau dasar-dasar atau pokok-pokok dasar atau prinsip-prinsip dasar yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Jadi pada poin yang kedua itu, saya ambil penjelasan poin yang kedua itu dari kitab Al-Ibtal li Nadhariyatil Khalq Baina Dinil Islami wa Ghairihi Minal Adyan. Artinya pembatalan tentang teori mencampur adukan antara agama Islam dengan yang lainnya dari agama-agama yang lain, yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Sebelum kita lanjutkan pada poin yang ketiga dari dasar-dasar Islam ini atau prinsip-prinsip dasar yang wajib diketahui oleh setiap Muslim, saya akan jelaskan sebagai tambahan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya dia sebagai orang kafir yang dia masih dalam keadaan kafir, padahal dia banyak berbuat kebaikan, menolong orang miskin, menolong anak yatim, membantu orang-orang yang susah dan yang lainnya, apakah dia masuk surga? Apakah bisa diterima amalnya? Jawabannya tidak. Tidak diterima amalnya. Antum bisa lihat dalil bahwa amal mereka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24. Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 39, ayat 40. Surah An-Nur, surah 24, ayat 39, ayat 40. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana, di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun juga, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Aw kadzulumatin fi bahril lujji yakshahu mawjun fi min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dzulumatun ba'daha fawqa ba'd إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang ditindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, dia tidak dapat melihatnya, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tiadalah ia mempunyai cahaya sedikit pun juga. Jadi ayat yang 39 menjelaskan tentang amal orang kafir itu seperti fata morgana. dia melihat bahwa itu air, akan mendapatkan ganjaran, tapi setelah didekati tidak melakukan apa-apa. Atau diumpamakan tentang kegelapan kekafirannya dia seperti kegelapan laut, di dalamnya gelap. Kemudian di atasnya ada ombak lagi gelap. Kemudian di atasnya lagi ditutupi dengan awan yang gelap. Jadi orang yang berada dalam kekafiran itu berada di atas kegelapan demi kegelapan. Sampai tangannya dia keluarkan pun dia tidak melihat karena gelapnya. Maka Allah tidak memberikan cahaya kepada mereka. Di amal mereka sia-sia. Ayat yang kedua untuk melihat lagi dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23, surah 25 ayat 23. Allah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kami hadapkan segala amal mereka yang mereka kerjakan, yaitu amal-amal orang kafir. Jadi amal-amal orang kafir yang baik, amal orang kafir yang baik yang mereka kerjakan di dunia ini, itu kami hadapkan, kemudian kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amal-amal orang kafir yang baik-baik di dunia ini tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang bertanya lagi, bukankah Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya? Betul, Allah tidak pernah berbuat zalim. Bagaimana amal dia yang baik dibalas oleh Allah di dunia? Amalnya orang kafir yang baik dibalas di dunia. Di dunia dibalas. Adapun di akhirat tidak. Di akhirat dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Nabi menyebutkan bahwa orang kafir itu kalau dia beramal maka akan dibalas di dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Anas, Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allaha لا يظلم مؤمنا حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنة ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة wa ta'jili hasanatil kafir fid dunya, di juz yang keempat dalam Sahih Muslim. Dari Anas, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin dengan kebaikan yang dia lakukan. Allah akan balas di dunia dan juga Allah akan balas di akhirat. Orang mukmin yang mengerjakan amal-amal yang baik di dunia akan dibalas, di akhirat juga akan dibalas. Diberikan ganjaran di dunia, diberikan ganjaran di akhirat. Adapun orang kafir, maka kebaikan yang dilakukan diberikan oleh Allah kebaikan di dunia ini. Jadi Allah memberikan makan yang lainnya dari apa yang dia lakukan di dunia. Tapi ketika dia sampai di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha, maka di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang dibalas. Tidak lagi. Di dunia sudah dibalas. Jadi orang kafir yang berbuat kebaikan, ya dibalas di dunia. Adapun di akhirat tidak. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Di Sahih Muslim di juz yang keempat di kitab Sifat Munafiqin. Kemudian juga hadis yang lain, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jud'an itu? Ibnu Jud'an dia banyak berbuat kebaikan. Banyak dia berbuat kebaikan. Menolong orang fakir, menolong orang miskin, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah, tidak bermanfaat ya Aisyah. Karena apa? Dia belum masuk Islam. Belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak bermanfaat. Contoh yang lain lagi dalam hadis. yang sudah jelas yang semua orang mengetahui tentang Abu Thalib. Abu Thalib mendukung dakwah Rasulullah, membela dakwah Rasulullah. Rasulullah mengajak dia untuk masuk Islam sejak pertama kali Rasulullah diutus menjadi Rasul. Didakwakan oleh Rasulullah, tapi tetap dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Di saat orang-orang musyrik Mekah mencela Rasulullah, menghina Rasulullah, mengusir Rasulullah, memboikot Rasulullah, yang membela Abu Thalib. Dibela oleh Abu Thalib. Sampai ketika diboikot di Syi'it Mekah, Abu Thalib pun ikut di situ. Membela Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajak dia untuk masuk Islam, tidak mau. Tidak mau. Sampai di akhir hayatnya, sampai Rasulullah, ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan minta kepada Allah agar menyelamatkan engkau dengan kalimat ini. Supaya tidak masuk neraka. Tapi Abu Thalib tidak mau. Karena di sisinya ada dua orang musyrik yang juga mendakwahkan, yang dia mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kamu, ya Abu Thalib? Tapi Nabi terus, kul la ilallah, wahai ammi, ucapkan la ilallah. Yang kalimat ini akan bermanfaat bagi kamu nanti di akhirat. Tapi Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat ini. Dia membantu Islam, mendukung Islam, tidak bermanfaat. Kata Nabi, sesungguhnya Abu Thalib masuk dalam neraka, dan karena perjuangannya, aku minta kepada Allah supaya diringankan siksanya, dibakar kakinya, otaknya mendidih, selama-lamanya. Selama-lamanya, khalidan mukhaladan fiha abada. Kekal dan dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. Ini sudah mendukung dakwah. Tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia menunjukkan bahwa kalau dia tidak masuk Islam, tidak ada manfaatnya amal itu. Jadi tidak ada manfaatnya. Kalau dia mengetahui Islam ini baik, bagus, indah, mudah, dan yang lainnya, tapi dia tidak masuk Islam, tidak ada manfaatnya. Dia harus masuk ke dalam Islam. Dan dia harus melaksanakan syariat Islam ini. Baru itu akan bermanfaat. Kalau dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, akan bermanfaat. Jadi ini penjelasan atau dalil yang menunjukkan bahwa amal orang kafir itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan pertanyaan tadi yang saya sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kaum ahli al-kitab dan kaum musyrikin, mereka tempatnya di neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang musyrikin, kekal dalam neraka. Dan itu contoh, yang lainnya dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya. Dan ini untuk perhatikan, ini akidah yang hak, yang wajib kita yakini, bahwa Islam itu satunya agama yang benar. Islam tidak benar. Dan di sini bukan keras, bukan ekstrim, bukan. Karena yang mengatakan demikian Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan manusia mengatakan demikian. Bahwa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan menjadi akhirat untuk orang yang merugi. Jadi kita harus mengatakan seperti yang Allah dan Rasulnya katakan. Kalau ada orang mengatakan bahwa kalimat itu keras, ya mereka masuk Islam dong. Antum masuk Islam. Antum mengucapkan dua kalimat syahadat kalau antum mau selamat dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga. Jadi saya tekankan lagi ya kepada antum, semuanya kalau ada yang mengatakan demikian, antum kembalikan. Kalau anda tidak meyakini ini, ya anda mesti, kalau anda mengetahui seperti ini, mestinya anda takut kepada Allah. Dan anda masuk Islam. Karena yang menciptakan adalah Allah SWT. Keutamaan Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Agama Islam, sebentar. Itu poin yang keempat. Poin yang ketiga, tentang keutamaan Islam. dan keindahan syariat Islam ini. Keutamaan Islam dan keindahan syariat Islam ini. Itu poin yang ketiga. Yang perlu antum ketahui, di dalam pembahasan tentang kaidah, kaidah dalam kitab Usul Fiqh tentang masalah agama ini disyariatkan oleh Allah. Yang pertama untuk menjaga agama itu sendiri. Kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab, dan menjaga kehormatan. Jadi Islam ini, Islam pada hakikatnya yang pertama menjaga agama itu sendiri. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga harta. Yang kelima, menjaga nasab, keturunan. Yang keenam, menjaga kehormatan. Maka Islam ini, dengan seorang itu masuk Islam, dia akan terjaga dari kekufuran, dan dia juga akan terjaga dari api neraka. Dengan agama ini, dia masuk ke dalam Islam, akan terjaga semuanya. Bahkan dia akan selamat dunia dan akhirat itu, ya, dengan dia masuk ke dalam Islam ini. Ini keutamaan yang sangat besar. Selamat dia dari api neraka. Selamat dia dari hartanya, darahnya tidak di... Kalau dia kafir, itu nanti kalau sudah ada daulah Islam, wajib diperangi orang kafir. Kalau didakwahkan dia tidak masuk Islam, diperangi. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam, maka haram. Tidak boleh diperangi dia. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh sebagai ghanimah atau fai, tidak boleh. Makanya Islam ini, yang pertama menjaga agama itu sendiri, supaya dia selamat dunia dan akhirat. Yang kedua menjaga jiwa. Diharamkan dia dari pembunuhan. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Misalnya darahnya itu haram, darahnya haram. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya harta kamu dan darah kamu itu haram atas kalian. Jadi tidak boleh kita membunuh seorang muslim, tidak boleh. Dan seorang membunuh seorang muslim itu kata Nabi lebih baik dunia ini hancur, kata Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatl rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi orang muslim itu terhormat darahnya. Sedangkan orang kafir tidak, tidak terhormat. Kalau orang muslim, kalau ketika dia masuk Islam, terjaga dirinya. Makanya ketika ada Usamah, seorang sahabat, ya, Usamah bin Zaid bin Harithah, membunuh seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang dia menyatakan dirinya masuk Islam, maka ada sahabat yang melaporkan Rasulullah, ada seorang kafir, yang dia sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah. Karena dalam peperangan, terjadi dalam peperangan. Kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu untuk membela diri supaya tidak terbunuh. Rasulullah marah kepada Usamah. Ya Usamah, bagaimana dengan kalimat La ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Bagaimana dengan kalimat ini nanti pada hari kiamat? Orang muslim kau bunuh juga dia. Dia pura-pura. Kata Rasulullah, apakah engkau sudah belah dadanya, engkau tahu tentang isi hatinya? Terus diulang-ulang itu kalimat. Sampai Usamah diperintahkan untuk membayar kisos, membayar dia. Membunuh orang yang tidak sengaja, membayar 100 ekor unta. Dia. Ya Rasulullah marah. Kalau dia sudah terjaga hartanya dengan mengucapkan syahadat itu sudah terjaga. Jiwanya itu. Tidak boleh dibunuh. Makanya bagaimana dengan orang yang membunuh orang Islam? Makanya yang paling jelek dari ahlul bidah, dari semua ahlul bidah yang paling jelek, khawarij. Khawarij. Maka Nabi mengatakan khawarij itu kilabunar, anjing-anjing neraka. Karena di samping dia sudah keluar dari syariat Islam ini, dia melakukan bid'ah, Dia membunuh kaum muslimin, kata Rasulullah. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Dia membunuh orang-orang Islam, meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Orang Islam dibunuh oleh mereka. Orang yang tidak sepaham dengan dia dibunuh. Halal darahnya. Halal hartanya. Begitu ucapan mereka. Dan dari kelompok-kelompok seperti juga. Yang mereka punya imam, yang punya jamaah, dibaiat. Pokoknya kalau keluar jamaah ini, halal darahnya. Ya, fikrahnya mereka seperti khawarij. Pemikiran mereka seperti khawarij. Maka khawarij ahlul bid'ah yang paling jelek di muka bumi. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya mereka memerangi orang Islam dan kamu bunuh mereka, orang yang mati dari mereka itu adalah orang yang paling jelek, kematian yang paling jelek di kolong langit ini. Dari khawarij itu. Kalau mereka dibunuh oleh kaum muslimin dengan sebab mereka memerangi kaum muslimin, maka orang yang terbunuh dari mereka itu adalah orang yang paling jelek, kematian yang paling jelek di muka bumi ini. Sebab orang yang Islam ini gak boleh diperangi. Terjaga jiwanya. Jadi keutamaan Islam itu terjaga agama, terjaga. Kemudian juga terjaga akal. Akal juga terjaga. Makanya Islam mengharamkan apa-apa yang merusak akal. Narkoba, ya, narkotik, obat-obat terlarang, khamr, ya, minuman keras, kalau di sini sake. Kemudian apa saja? Ada di Timur Tengah juga ada namanya gat. Termasuk juga rokok. Itu diharamkan oleh Islam. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang khamr, judi, mengundi nasib. Ini semua haram. Termasuk amal-amal syaitan. Antum lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan Allah juga mengutus Rasulullah ini untuk mengharamkan semua yang jelek. Karena yang jelek itu merusak akal, juga merusak hati. Antum lihat di dalam surah Al-A'raf bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk meringankan beban mereka dan juga menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum" في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Jadi Rasul diutus oleh Allah untuk menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala bentuk yang buruk. Segala yang buruk diharamkan, yang jelek, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Jadi sini disebutkan bahwa Rasulullah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Ya, termasuk yang jelek adalah khamr, rokok, ya, narkoba atau apa aja yang sejenis dengan itu. Karena khamar ini pada hakikatnya, kata para ulama, ma khamaral aql, apa-apa yang menutup akal atau melenguhkan, yang membuat mabuk, apakah itu basah atau kering, yang dimakan atau yang diminum. Dan khamar ini Rasulullah menyebutkan dengan ummul khaba'ith, induknya dari segala macam kejelekan itu khamar. Sebab dengan dia minum khamar, dia akan berdusta, berbohong, dia akan berzina, dia akan berjudi, dia akan membunuh orang. Maka dikatakan ummul khaba'ith. Dan orang yang kecanduan khamar itu matinya seperti penyembah berhala, kata Rasulullah. Dan orang yang minum khamar didera menurut syariat Islam. Minum khamar itu harus didera. Sekali minum didera. Dua kali, tiga kali, empat kali masih tidak tobat, maka yang kelima dibunuh. Kata Rasulullah, faktulu. Yang kelima, didera 80 kali. Sekali minum, 80 kali. Minum lagi 80 kali. Sampai kelima tetap dia tidak tobat, maka dibunuh. Dan yang melakukan semuanya ulil amri. Bukan pribadi, bukan kelompok, tapi semua melakukan hudud itulah ulil amri. Itu yang berhak untuk melakukan hukum hudud. Dan khamar ini ancamannya banyak sekali dalam hadis Nabi yang sahih tentang khamar ini. Kemudian yang keempat dari yang ketiga ini, di antara keutamaan Islam menjaga harta. Jadi orang yang sudah masuk Islam terjaga hartanya. Tidak boleh orang mengambil harta orang lain. Tidak boleh. Kalau dia kafir, terjadi peperangan, maka boleh diambil. Kalau perang, Muslim dengan kafir, ada imam untuk menegakkan daulah Islam, perang dengan orang kafir, maka halal dibunuh orang kafir ini dan halal untuk diambil hartanya. Diambil hartanya. Yang dikatakan dengan istilah apa? Ghanimah. Kalau umpamanya kita datang ke daerahnya, dia meninggalkan tempat itu kabur, hartanya pun halal. Yang dikatakan faid. Itu halal. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka tidak boleh. Terjaga harta. Kemudian juga, Islam juga mengharamkan pencurian. Memakan harta orang lain. Merampas. Merampok. Menjarah. Dan yang lainnya. Dalam pengertian, terjaga harta. Makanya kalau semua umat Islam ini, mereka memahami tentang Islam, aman. Jangan. Sebab tidak boleh mencuri. Tidak boleh mengambil harta orang lain. Tidak boleh makan harta manusia. Dan yang lainnya. Banyak sekali. Tidak boleh makan harta anak yatim. Dia terjaga, harta itu terjaga. Sampai ketika diutusnya Rasulullah SAW pun, dalam masalah amanah, harta orang kafir, karena belum ada perang, belum ada jihad waktu itu. Mereka menitipkan kepada Rasulullah harta. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dikembalikan harta itu. Mereka mengakui Rasulullah Al-Amin, betul-betul orang yang jujur, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Hartanya dititipkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini mumpung orang kafir ya, kita mau hijrah, ambil aja, tidak ada. Ini harta orang kafir, ambil. Itu di kalangan sebagian kaum muslimin masih ada punya pikiran seperti itu. Yang punya orang kafir ini, tidak boleh, haram tetap. Yang dibolehkan diambil kalau itu dalam peperangan. Kalau bukan dalam peperangan, itu tidak boleh. Buktinya Rasulullah kembalikan. Harta itu dikembalikan. Oleh Rasulullah SAW disuruh Ali, ya Ali ini amanah ini kembalikan kepada mereka. Gak boleh diambil harta orang kafir. Sampai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi waktu dia hijrah, dia kan dari Romawi ke Mekah masuk Islam, jadi orang kaya. Waktu mau hijrah itu diminta lagi hartanya oleh mereka. Dulu kamu miskin datang ke Mekah ini, sekarang kamu sudah kaya, kamu mau hijrah Rasulullah. Tidak, saya gak izinkan kamu hijrah. Kecuali kalau mau tinggalkan harta ini. Kamu pilih yang mana? Suhaib saya pilih Rasulullah. Hijrah. Harus ditinggalkan. Padahal itu hak hartanya dia. Tapi mereka minta hak. Karena mereka anggap bahwa kayanya Suhaib dengan mereka. Muamalah dengan mereka. Jual beli dengan mereka. Dikasih Suhaib yang tidak mau. Ikut Rasulullah. Hijrah. Jadi mereka seperti itu. Orang kafir. Tapi orang Islam tidak. Tidak boleh mengambil harta orang lain. Terjaga harta. Makanya di antara hak hamba dengan hamba, sesama kaum muslimin, juga terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak ini, itu akan dituntut sampai hari kiamat. Kalau antum pernah ada sangkutan hutang, tidak bayar, tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Atau antum mengambil harta orang lain, tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Enggak berhenti. Ini berhubungan dengan hak hamba dengan hamba, hak manusia dengan manusia. Di akhirat masih ada hukum kisah. Bayarnya dengan apa? Dengan hasanah atau sayyi'ah. Tidak lagi enggak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada dolar, tidak ada rupiah, tidak ada yang lain. Yang ada hasanah atau sayyi'ah. Jadi amal dia yang dilakukan pada waktu dunia ini yang baik dipakai untuk membayar kezaliman yang dilakukan. Sampai habis, itu yang dikatakan orang yang bangkrut, orang yang failit. Kemudian dia masukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang dengan hubungan anak Adam itu, dia tidak benar mengambil harta orang lain. Menjara harta orang lain, mengambil. Ini harus dikembalikan. Kalau tidak akan dituntut sampai hari kiamat. Kemudian juga Islam menjaga nasab. Yang kelima, Islam menjaga nasab. Makanya Islam mengharamkan zina. Diperintahkan untuk nikah. Diharamkan zina. Dan juga yang sejenis dengan itu. Ya, seperti liwat. Ya, homo. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian juga onani. Dalam Islam itu haram. Dalam Islam, onani itu hukumnya haram. Ya, tentang ayat haramnya zina itu dalam surah Al-Isra. Ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Karena zina itu adalah sejelek-jelek jalan. Ya, perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Jadi Islam menjaga nasab. Maka perkawinan itu harus jelas dalam Islam. Surah Al-Isra, Surah Bani Israel, Surah 17, ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Dan kamu dekati zina. Karena itulah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Maka jalan yang menuju ke sana dilarang oleh Islam. Seperti berdua, laki perempuan, khulwat, pacaran, tidak boleh. Itu akan membawa kepada zina. Dan juga memandang, pandang-memandang, disuruh tundukkan dalam Islam. Tadi sengaja melihat film porno atau yang lain. Jelas hukumnya haram dalam Islam. Maksiat itu semuanya. Maksiat mata, zinanya mata ya. Jadi mata juga berzina kata Rasulullah. Al-ainani tazniyani wa zinahuman nazar kata Rasulullah. Dua mata ini berzina. Dan zinanya mata itu memandang. Makanya kita harus jaga. Jalan-jalan menuju ke sana harus jaga. Islam mengharamkan zina dan jalan-jalan menuju ke sana. Jadi Islam menjaga nasab. Maka dia kalau memang dia sudah mampu, ya segera nikah, jangan ditunda. Pernikahan itu segera untuk menjaga nasab. Dan manfaatnya sangat besar. Karena nikah itu separuh agama. Dengan dia nikah, dia akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Separuh agama terjaga. Pada bukan keturunan, itu juga mendapatkan pahala. Dan juga barokah. Dan yang lainnya banyak sekali manfaat dari pernikahan itu. Jadi Islam menjaga nasab. Makanya perbuatan zina yang lain-lain yang ada pada zaman jahiliyah itu dihapuskan sampai hari kiamat. Seperti nikah mut'ah yang dilakukan oleh orang Syiah. Ini diharamkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Oke, semua pernikahan itu yang dilakukan oleh jahiliyah itu dihapuskan, termasuk mut'ah ini. Yang dibenarkan adalah nikah yang ada laki-laki dan perempuan ridho sama ridho, ada walinya, ada maharnya, ada saksi, ada ijab kabul, itu yang disahkan menurut syariat Islam. Jadi terjaga nasab. Kemudian juga Islam menjaga a'rad, kehormatan. Jadi kehormatan dijaga oleh Islam. Maka tidak boleh ada orang menuduh orang lain, menuduh berzina, tidak boleh. Menuduh dia mencuri, menuduh dia sesat atau menuduh yang lain, ini kehormatan orang, tidak boleh. Kecuali kalau memang dia demikian, tapi kalau tidak, hanya kira-kira, hanya tuduh-menuduh, dalam Islam besar balasannya di akhirat nanti. Kata Nabi, ada satu kalimat yang orang ucapkan yang dia tidak tahu. Kalimat itu justru akan menyeret dia ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Kalimat itu akan menyeret dia dalam neraka. Makanya orang yang menuduh, yang pertama kali menuduh berzina itu orang-orang munafikin. Terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nur. Jadi tidak boleh tentang menuduh orang yang tidak berbuat apa-apa kita tuduh, itu tidak boleh. Makanya kita hati-hati. Dalam masalah perkataan ini hati-hati. Surah An-Nur surah 24 ayat 23 ayat 24. Surah An-Nur surah 24 ayat 23 ayat 24 Allah berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang beriman, berbuat zina, mereka terkena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi orang yang menuduh perempuan yang baik dengan berzina, laki-laki yang baik dengan berzina, atau menuduh yang lain, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, itu akan dituntut sampai hari kiamat. Makanya Islam mengharamkan tentang masalah yang seperti ini. Kehormatan terjaga. Kehormatan seorang muslim terjaga. Kemudian, ikhwani fi din, a'azakumullah, itu diantara yang pokok yang dibahas dalam keutamaan Islam. Kemudian keutamaan yang lagi yang lain. Sangat banyak keutamaan Islam. Bahwa orang yang masuk Islam, orang kafir, yang masuk Islam, maka amal-amal dia yang baik pada waktu dia kafir, ketika dia masuk Islam, dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah SWT. Ini adilnya Islam. Kalau dia ketika masih kafir, dia beramal baik dibalas pada waktu itu. Hanya itu saja, tidak berlipat ganda. Tapi ketika dia masuk Islam, amal baiknya diganjar berlipat ganda, amal jeleknya dihapuskan semuanya. Al-Islam ya jubu maqablahu. Islam itu menghapuskan semuanya. Dalam beberapa hadis, Nabi SAW menyebutkan, Nabi bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu faqullu hasanatin ya'maluha yuktabu bi asyri amsaliha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyatin tuktabu lahu bi mithliha hatta yalqallah." Rawahu Muslim fi Kitabul Iman. Apabila seorang dia masuk Islam, dia memperbaiki keislamannya. Setiap kebaikan yang dilakukan ditulis 10 kali sampai 700 kali. Sedangkan kejelekan ditulis hanya satu. Sampai dia bertemu dengan Allah. Contoh yang lain lagi, yaitu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam. Amr mengatakan, tatkala Allah menjadikan Islam itu, aku sudah condong kepada, tatkala Allah menjadikan dalam hatiku ini condong kepada Islam. Amr ini tokoh Quraisy. Amr bin Asy tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy. Tokoh kafir dari Quraisy. Kata Amr, ketika saya diberikan hidayah oleh Allah di hati saya untuk menerima Islam ini, saya datangi Rasulullah. Kemudian saya katakan, "Ya Rasulullah, mana tangan kananmu? Mau dibaiat." Kemudian saya akan baiat. Saya akan masuk Islam. Kemudian tatkala Nabi sudah sodorkan tangan, ditarik lagi sama Amr tangannya. Kemudian kata Rasulullah, "Malak ya Amr. Kenapa demikian ya Amr?" Kemudian kata Amr, "Arab tuan ashtarib. Aku ingin memberikan syarat." "Syarat apa lagi ya Amr?" "Syaratnya," kata dia, "ayyub farali." Syaratnya supaya dosa saya itu yang sudah banyak waktu zaman jahiliyah itu dihapuskan semuanya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ama alimta?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata yahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu, rawahu Muslim. Kata Rasulullah kepada Amr, tidakkah engkau ketahui ya Amr, bahwa Islam itu menghapuskan yang sebelumnya. Jadi dosa dia berzina, dia membunuh orang, dia berbuat judi, segala macam, dihapuskan semuanya. Amr membenci Rasulullah, membenci Islam, tapi dengan masuk Islam hapus semuanya. Tidakkah engkau tahu ya Amr, bahwa Islam menghapuskan semua dosa-dosa yang lalu itu. Dan hijrah itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan haji itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini keutamaan Islam. Jadi dengan orang masuk Islam itu dihapuskan dosanya. Nikmat ketika dia kafir, yang sudah sekian banyak dia berbuat dosa dan maksiat, dia masuk Islam. Dihapuskan semua dosanya oleh Allah SWT. Rasulullah, Islam itu menghapuskan semuanya. Sifatnya umum, makana qoblahu, apa saja yang sebelumnya itu dihapuskan oleh Allah. Perbuatan dosa dia. Kemudian, dalam riwayat yang lain, disebutkan, iza ahsanta fil Islam, lam tu'afad bima amilta fil jahiliyah. Kau bilang, kau baik, maka engkau tidak akan disiksa dengan perbuatan kamu dulu zaman jahiliyah. Dan apabila engkau berbuat kejelekan, maka engkau akan dibalas. Engkau berbuat kejelekan dalam Islamnya akan dibalas. Kemudian contoh yang lain lagi, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Zakat. Hakim bin Hizam bertanya, ya Rasulullah, aku pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik pada aku jahiliyah. Aku sedekah, memerdekakan hamba, kemudian menyambung silaturahmi. Apakah aku dapat ganjaran? Yang dulu dengan aku masuk Islam dapat ganjaran atau tidak? Perbuatan baik itu, kata Rasulullah, aslamta ala ma salaka min khairin. Engkau masuk Islam dengan kebaikan yang pernah engkau kerjakan. Engkau masuk Islam ini dengan semua kebaikan yang engkau kerjakan. Jadi adilnya Allah, kalau orang jahiliyah berbuat kebaikan itu akan diganjar di dunia ini, dan perbuatan jeleknya tetap akan dihisab oleh Allah SWT. Tapi ketika dia masuk Islam, maka perbuatan baiknya itu tetap akan diganjar. Di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, di dunia ini diganjar, tapi di akhirat hapus semua amal baiknya. Jadi tentang Islam ini banyak sekali manfaatnya. Bahkan seorang itu terpelihara dari api neraka dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika Nabi menjenguk seorang Yahudi, apa kata Rasulullah? Kamu masuk Islam. Dia lihat bapaknya, bagaimana? Rasulullah suruh Abul Qasim menyuruh saya masuk Islam. Kata bapaknya, ati Abul Qasim. Ditaati, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Nabi menjawab apa? Alhamdulillah alladhi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi selamat dia dari api neraka dengan sebab dia masuk Islam. Jadi kalau orang ingin selamat dari api neraka, dia harus masuk Islam. Sebab surga itu akan dimasuki oleh orang Islam. Dan kebaikan semuanya, ikhwan fil din, jazakumullah, dalam Islam. Tidak ada kebaikan selain Islam itu. Semua kebaikan dalam Islam. Makanya Allah katakan, kalau Allah mengendaki satu rumah, satu negeri, satu tempat kebaikan, maka Allah masukkan mereka ke dalam Islam semuanya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Dan banyak lagi, saya catat banyak sekali keutamaan-keutamaan Islam. Bahkan orang yang masuk Islam, amal yang sedikit diberikan ganjaran yang sangat banyak. Umpamanya dia berbuat maksiat gitu. Waktu jahiliyah, kafir, segala macam. Menjelang akhir hayatnya dia masuk Islam. Kemudian dia perang, maka dia dimasukkan ke surga dengan sebab itu. Ada seorang yang melakukan demikian, kata Rasulullah, amila qalilan wa ujira katira. Amalnya sedikit tapi diganjar banyak. Baru masuk Islam, jihad, meninggal, masuk surga. Sudah puluhan tahun kafir. Jadi amal sedikit, kemudian diberikan ganjaran yang banyak. Tapi enggak boleh ada orang bercita-cita, asal saya kafir dulu, kemudian masuk Islam, jihad, masuk surga. Belum tentu. Kalau seandainya Allah tetapkan di dalam kekafiran, na'udzubillah. Jadi gak boleh orang menghayal. Sekarang ini yang terbaik buat kita kehidupan. Itu yang terbaik sekarang buat kita. Kalau ada juga orang, gimana kalau kita dulu hidup di masa Rasulullah? Kalau antum hidup di masa Rasulullah, mungkin antum jadi Abu Jahal. Jadi jangan menghayal. Gimana kalau kita hidup dulu ya? Mungkin kita sudah Masya Allah nih amal kita baik. Belum tentu. Setannya lebih kuat. Dan juga pengaruh-pengaruh kejahatan itu sangat banyak. Makanya kita mensyukuri apa yang sudah kita nikmati sekarang ini. Kita syukuri. Dulu antum belum mengerti Islam. Sekarang mengerti Islam, alhamdulillah. Allah selamatkan kita. Allah berikan tunjuk. Nah ini yang kita syukuri. Yang lalu, lalu sudah berlalu. Jangan kita berandai-andai, tidak boleh. Coba kalau dulu saya begini. Kalau dulu, ya sudah, takdirnya Allah seperti ini. Kita berikan hidayah sekarang ini oleh Allah. Alhamdulillah kita syukuri. Dan tetap kita istiqomah di atas hidayah ini. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat. Bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Agama Islam agama yang tidak ada kesulitan. Agama Islam agama yang mudah. Agama Islam agama yang tidak ada kesulitan. Agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi agama Islam ini agama yang gampang, agama yang mudah, agama yang tidak sulit, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Allah memilih Islam ini sebagai agama dan Allah utamakan Islam dari semua agama yang ada. Dan Allah menciptakan makhluk ini untuk masuk ke dalam Islam. Allah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia masuk ke dalam Islam. Allah mengutus rasul-rasulnya agar mereka semua masuk ke dalam Islam. Dan Allah membebankan kepada manusia ini apa yang mereka sanggup melakukannya, tidak memberatkan. Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban mereka apa yang mereka sanggup. Dalam ayat-ayat siam, pertengahan ayat siam, Allah berfirman apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian apa? Kemudahan, tidak mengendaki kesulitan. Mudah Islam ini. Atau dalam surah Al-Hajj di ayat terakhir, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak menjadikan bagi kalian pada agama ini kesulitan. Di tengah-tengah ayat itu di surah Al-Hajj ayat 78, kalau yang tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Antum perhatikan ya, Islam ini agama yang mudah, agama yang tidak ada kesulitan. Sering orang menganggap bahwa Islam ini berat, keras, ekstrim, dan yang lainnya. Sebenarnya Islam itu mudah, sangat mudah dibandingkan ajaran-ajaran yang lain. Dibandingkan dengan Yahudi, dengan Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Itu semua agama itu berat. Islam ini mudah, semuanya mudah. Dan sangat mudah. Sekarang kita kembali kepada fitrah manusia. Allah menciptakan manusia ini. Kemudian Allah menurunkan agama Islam ini. Yang manusia mempunyai fitrah. Agama Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Seluruhnya tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang siasat politik, tentang jihad, tentang rumah tangga, tentang segala macam, semuanya gampang dan mudah. Tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tentang kadar manusia ini. Allah tahu tentang mampu dan tidaknya manusia, Allah tahu. Gak mungkin Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan beban yang manusia tidak sanggup melakukan. Gak mungkin. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Gak mungkin. Secara akal tidak bisa diterima. Secara fitrah tidak bisa diterima, apalagi secara agama ini. Tidak mungkin Allah yang menciptakan manusia. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan dan Allah mengetahui. Tidak mungkin Allah membebankan yang memberatkan bagi manusia. Tidak mungkin. Jadi Islam ini agama yang mudah. Tentang apa? Anda tentang masalah apa? Tentang akidah tauhid. Akidah salat. Agama yang mudah. Nanti insya Allah kita akan kaji insya Allah. Tentang masalah akidah dan manhaj salat ini. Agama yang mudah. Tentang masalah sholat, mudah. Antum dari waktu 24 jam sholat itu paling lama, 10 paling lama 10 menit. Tidak sampai 1 jam antum sholat sehari semalam. Tidak berat. Tidak sampai 1 jam. Antum kerja berapa jam? Orang usaha, dagang, kerja, dan yang lainnya. Berapa jam? Sholat tidak sampai 1 jam. 5 waktu tidak sampai 1 jam. Apa? Semuanya mudah. Tidak memberatkan. Tidak ada satu pun dalam Islam ini yang memberatkan manusia. Tidak ada. Semuanya gampang. Hatta sholat. Sholat. Antum mau diwajibkan berdiri. Tidak sanggup, duduk. Tidak sanggup, berbaring. Kemudian, antum diperintahkan untuk mandi junub. Kalau ada air, mandi. Kalau tidak, tayamum. Wudu begitu juga. Ya, serba mudah. Tidak ada satupun yang sulit dalam Islam ini. Dalam semuanya, mulanya antum sekarang, dari mulai syahadat, sholat, yang tadi saya sebutkan, puasa. Puasa diwajibkan bagi kita yang memang mungkin. Kalau musafir, kalau dia tidak sanggup, ya sebaiknya untuk berbuka. Ini gampang. Dan semua orang puasa. Orang bisa untuk operasi, dia itu bisa untuk puasa. Untuk yang lain, dalam ajaran-ajaran yang sesat itu ada puasa. Nasrani untuk puasa, Yahudi puasa. Islam ini gampang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau mereka bahkan tidak makan sahur, orang Yahudi, Nasrani tidak makan sahur. Kita disuruh makan sahur. Memberatkan mereka, Islam memudahkan. Kemudian tentang puasa, tentang zakat. Zakat tidak keluar dari setahun sekali. Zakat. Tidak memberatkan. Zakat setahun sekali dari harta kita yang sudah mencapai nisab setahun sekali. Tidak berat. Kemudian kalau ada juga sedekah, dan semua ini untuk diri kita manfaatnya. Sedekah, infak setiap waktu ada. Sudah nafkah yang wajib-wajib yang dia harus lakukan. Kemudian yang kelima, haji. Semua wajib sekali. Al-hajju marrah, kata Nabi. Faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu cuma sekali seumur hidup. Sekali. Lebihnya itu adalah tatawwu' sunnah. Jadi mudah semua Islam. Enggak memberatkan. Tidak satu pun Islam yang memberatkan. Jadi Islam sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kita disuruh oleh Allah SWT menghadap kepada fitrah ini. Antum lihat ayatnya dalam surah Rum. Surah 30 ayat 30. Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarana nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama Islam, agama fitrah. Sesuai dengan fitrah. Maka disuruh kita menghadap oleh agama ini, fitrah. Seperti Islam mewajibkan sholat kepada anak-anak ketika umur 7 tahun. Sesuai dengan fitrah. Dan tidak memberatkan. Wanita disuruh pakai jilbab untuk keselamatan dia. Supaya tidak diganggu. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan supaya dia selamat dunia dan akhirat. Dan terpelihara. Tubuhnya terpelihara, rambutnya terpelihara, dan segala macam. Manfaatnya sangat besar. Dan itu mudah, tidak sulit. Jadi apa sih yang Allah perintahkan kepada manusia itu? Tidak memberatkan. Tidak? Tidak memberatkan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang berat. Kalau ada orang menganggap gini, agama Islam ini agama yang sulit, agama yang berat. Nabi sudah mengatakan, inna hadza dina yusru. Agama Islam ini agama yang mudah. Ada orang mengatakan bahwa agama Islam itu sulit berat. Ini orang yang mengatakan seperti ini tidak lepas dari empat hal. Yang pertama disebabkan karena kebodohan dia, kejahilan dia tentang Islam. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam ini agama yang berat, agama yang sulit, agama yang keras, yang pertama disebabkan karena kebodohan dia tentang Islam. Jahil dia tentang Islam. Gak pernah ngaji, gak pernah belajar, gak pernah mau ikut taklim, gak mau mengkaji. Gak mau dia untuk terbuka hatinya menerima kebenaran. Jahil. Jadi bodoh dia tentang Islam ini. Dia bisa tanya, antum nih ngajinya kapan? Belajarnya kapan? Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan segala macam. Jadi jahil dia tentang agama. Mungkin ilmunya sudah sampai ke tingkatan profesor, doktor. Tapi mereka, kata Allah apa? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, wahum alil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang dunia, tapi mereka bodoh tentang akhirat. Antum lihat dalam surah Rum. Surah yang tadi juga. Antum lihat. Ini penjelasan Al-Hafidz Mukasir bagus tentang ayat ini. Dalam surah Rum, surah 30, ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, wahum anil akhiratihum ghafilun. Dalam surah Rum, surah 30 ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, mereka tahu, mereka pinter, jenius tentang dunia ini. Tentang usaha, tentang kerja, tentang segala hal, tapi mereka tidak tahu. Tentang sholat tidak tahu. Tentang ibadah, tentang wudu tidak tahu. Tentang tauhid, bagaimana ibadah kepada Allah tidak tahu. Tapi tentang dunia sampai kata seorang tabi'i, untuk mata uang, kalau ditumpukan di tangannya, dia tahu timbangannya berapa. Ukuran itu tahu. Ya, dalam ilmu pengetahuan tentang apa saja, mungkin dia tahu. Yang tentang kedokteran, yang tentang teknologi yang lain, tahu. Tapi mereka gak ngerti agama sama sekali. Ya mereka berakhirnya sama. Jenisnya juga meskipun dikatakan intelektual, orang awam juga. Awam kampus. Gak ngerti, jadi ada awam kampung, ada awam kampus. Gak ngerti agama sama sekali. Tapi sok intelektual. Menganggap dirinya sudah profesor dokter, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti wudhu, suruh wudhu nggak ngerti. Bahkan yang sangat menyesalkan lagi, kadang-kadang bukan hanya mereka, ada juga beberapa ustadz, beberapa dai yang nggak ngerti agama. Pinter ngomongnya, ceramahnya, tapi coba suruh memahami tentang tauhid, uluhiyah, asma wa sifat, nggak paham. Nasehatullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini jahil, mereka menganggap Islam itu keras, ekstrim, berat, disebabkan kenapa? Sebabnya karena kebodohan dia. Antum lihat, tanya pada dia. Antum berapa tahun, berapa puluh tahun sampai dapat gelar profesor ini? Cuma agama nggak pernah. Seandainya pun ikut agama kepada yang apa? Yang bid'ah, perayaan-perayaan. Yang bid'ah, sibuk dengan itu. Yang tidak ada contohnya. Tapi untuk yang betul-betul ngaji, baca kitab, baca dalil Quran dan Sunnah, nggak ada. Ya mereka jahil. Ini yang pertama. Jadi kalau orang menganggap Islam itu berat, disebabkan karena kebodohan dia, kejahilan dia tentang Islam ini. Maka orang yang bodoh, diajarkan. Dengan cara yang baik, kita ingatkan dia, kita nasihati. Antum menentang Islam ini, dosa besar. Dan tidak ada manfaatnya buat antum. Antum merugi dunia dan akhirat. Ingatkan dengan cara yang baik. Kecuali kalau orang sudah mengikuti hawa. Syubhat ini lebih berbahaya. Kalau dia sebatas jahil saja, orang bodoh, diajarkan. Tapi kalau dia sudah membuat fitnah, dia mengikuti hawa nafsu, ini sudah lebih berbahaya dari yang pertama tadi. Kemudian yang kedua itu yang tadi, yang saya sebutkan, yaitu mengikuti hawa nafsu. Jadi orang menganggap Islam ini berat, keras, susah, sulit, itu disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsu. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, ini berbahaya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengatakan wala tattabi'il hawa, dan kamu mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Dalam beberapa ayat Allah mengingatkan demikian. Orang kalau sudah sahibu hawa ini berat dan susah untuk diingatkan. Ya kalau yang demikian kita sudah sampaikan dia tidak mau, sudah. Islam ini gampang. Kewajiban kita seperti yang Allah sebutkan tentang Rasulullah apa? Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul untuk menyampaikan. Jadi antum sekarang ada teman, keluarga, antum sudah dakwahkan. Tapi dia bukan jahil. Dia tahu, dia baca. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsu, dia tidak mau mengikuti yang hak ini. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Dia tidak mau, sudah. Jangan dipaksa. Jangan kita, mereka harus ikut maunya saya. Mereka harus mau kehendaknya. Untuk istri kita, anak kita harus seperti itu. Karena kita diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Untuk istri anak harus kita. Tapi untuk orang lain, kewajiban kita menyampaikan. Dia tidak mau, ya sudah. Jangan kita jadi pikiran, jangan kesel, sedih. Masih banyak, masih jutaan manusia yang perlu kita dakwakan. Kenapa harus dia? Nah, kadang-kadang kita seperti itu, ingin. Kita itu ingin dia termasuk Islam. Atau kita ingin dia dapat hidayah. Kita ingin dia ikut mengikuti sunnah. Tapi dia tidak mau, ya sudah. Karena sahibu hawa. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ini yang kedua, yang orang itu menganggap Islam itu berat, bahkan dia menentang dan yang lainnya, itu karena mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, faktor yang lain dengan sebab banyak dosa dan maksiat. Ini juga faktor yang sangat berbahaya ini. Ya, dosa dan maksiat. Sebelum saya masuk tentang dosa dan maksiat ini, antum perhatikan, yang ketiga itu, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu, ini termasuk jalan yang menuju kesesatan. Orang itu bukan hanya menolak saja, bahkan dia sesat dengan dia mengikuti hawa nafsu. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Furqan, sebelum saya masuk poin yang ketiga, antum ada catat dalilnya. Dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat 43-44. Ayat 43 ayat 44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal'an'ami bal hum adallu sabila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ataukah apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Jadi kalau sudah jadi mengikuti hawa nafsu, ini sudah berat. Kemudian yang ketiga. Faktor yang ketiga, ketika kita menyampaikan kebenaran, dia katakan keras Islam ini, maka itu perhatikan bahwa dia adalah orang-orang yang banyak dosa dan maksiat. Karena orang yang berbuat dosa dan maksiat, itu hatinya tertutup. Tertutup hitam. Sehingga ketika disampaikan kebenaran itu, terhalang kebenaran itu. Maka dia harus segera bertaubat kepada Allah. Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Nabi bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda hatta idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbi wa in 'ada zida fiha hatta ta'alwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dhakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi bersabda, apabila seorang hamba dia berbuat dosa, maka akan ditulis oleh Allah titik hitam di hatinya. Berbuat dosa, maksiat dibuat titik hitam. Sampai kalau dia meninggalkan maksiat itu, dia taubat. Dengan taubat yang nasuh, terhapus. Titik hitam di hati terhapus. Wa in ada, kalau dia kembali lagi berbuat, jidatnya ditambah lagi. Ditambah lagi oleh Allah SWT. Sehingga, kalau sudah terus maksiat, itu, titik hitam itu akan menguasai hatinya, menutup hatinya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali bahkan perbuatan dosa dan maksiatnya telah menutup hati mereka. Ini sulit kalau orang sudah maksiat, ketika kita sampaikan kebenaran dia tolak. Dianggap Islam ini berat. Karena sudah biasa. Dia berbuat maksiat, setiap hari berbuat dosa dan maksiat. Diajak sholat tidak mau, diajak ngaji tidak mau, diajak berbuat baik untuk kepada orang tuanya tidak mau, segala macam. Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Ya, cuma kita ingatkan, kamu ini semuanya akan kembali kepada Allah. Kamu akan kembali kepada Allah. Dan kamu kira kamu ini akan tetap seperti ini. Kamu juga akan mati. Dan akan dihisab oleh Allah dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi diingatkan mereka. Dan orang yang berbuat dosa dan maksiat akan diazab pada Allah SWT dengan azab yang pedih. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah. Dengan taubat yang ikhlas. Jadi dia ketika kita menyampaikan kebenaran dia menolak atau menganggap Islam ini keras karena dia banyak dosa dan maksiat. Maka kita bisa lihat orang-orang yang menolak ajaran Islam, ya, dari siapa saja, dari orang-orang Islam, apakah dia sebagai pemimpin atau yang lainnya, dia menolak Islam ini, itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Ima karena kejahilan, ima yang kedua karena dia hawa nafsu, ima yang ketiga karena sudah banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Dengan maksiat itu, dia menganggap Islam ini keras, berat dan yang lainnya. Karena maksiat yang dilakukan. Orang kalau sudah maksiat itu berat untuk melaksanakan ajaran Islam. Antum sendiri rasakan. Gak usah orang lain, antum sendiri. Kalau antum banyak dosa dan maksiat, antum terasa. Sholat malas. Baca Al-Quran malas. Berbuat baik pada orang tua malas. Bangun di tengah malam malas. Mau sedekah dan infak juga malas. Ini karena dosa dan maksiat. Antum bisa rasakan bahwa antum naik derajat iman antum ini ketika puasa. Antum merasakan. Puasa, antum sholat tarawih, antum sedekah, infak, memberikan makan kepada fakir miskin. Terasa naik iman. Tapi begitu selesai Ramadan turun lagi. Sudah kehidupan selalu seperti itu. Tapi kita berusaha bahwa kita ingin setiap kita mengaji, tambah iman kita, tambah ilmu kita, tambah amal soleh kita. Harus diusahakan seperti itu. Gak berbahaya kalau itu banyak dosa dan maksiat. Yang tadinya kita menerima kebenaran, kita akan nolak kebenaran. Bukan mustahil, Allah itu mau kalibal kulub. Berapa banyak orang yang dulu pernah ngaji. Kemudian kita sampaikan kebenaran. Karena dia sudah kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat yang lama. Yang pernah ditinggalkan sekarang kembali lagi. Ketika yang sampaikan gak mau jawab. Menjauh, menolak. Karena maksiat yang dilakukan. Dan maksiat itu banyak bentuknya. Sangat banyak bentuk maksiat itu. Bukan hanya minum sake aja, khamr, terbuka auratnya, judi, dan yang lainnya. Makan babi itu yang bukan, banyak maksiat. Durhaka sama orang tua itu maksiat. Ini lisan ini, jaga, menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Mencaci maki orang tua, ini juga dosa dan maksiat. Mata melihat yang porno atau yang lainnya, ini juga maksiat. Mendengar musik, lagu, dan segala macam maksiat. Ini juga bisa menutup hati. Semua itu bisa menutup hati. Antum bisa baca bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa bukunya. Seperti Al-Jawabul Kafi liman sa'alan dawa'i syafi. Atau Ad-Da'wa Ad-Dawa'. Atau yang lainnya. Tentang hati itu. Makanya sulit orang untuk menerima kebenaran karena banyak dosa dan maksiat. Makanya kita jaga hati kita ini. Yang paling berharga ini hati ini. Kalau ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau ini jelek, maka akan jelek seluruh tubuh kita, kata Rasulullah. Kemudian faktor yang lain. Orang tidak menerima kebenaran dan menganggap Islam ini berat, susah. Itu disebabkan karena dia mengikuti nenek moyang. Nenek moyang. Atau mengikuti orang banyak. Ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Mereka menolak kebenaran dan juga kalau dari orang Islamnya yang menganggap itu berat, itu karena ya seperti itu juga sama. Orang kafir, ketika mereka tidak mau menerima Islam disebabkan karena mengikuti nenek moyang, sekarang orang Islam yang sudah masuk Islam menolak kebenaran yang hak ini. Alasannya ini kan dari dulu seperti ini. Nenek moyang kita seperti ini. Berarti Islam. Seperti alasannya orang-orang kafir. Alasannya orang kafir itu seperti itu. Lihat, dalam surah Al-Baqarah ayat 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi mereka apa? Mengikuti. Antum lihat lagi. Di dalam surah Luqman. Surah Luqman. Surah 31 ayat 21 sampai di ayat 21. Allah mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir." Tapi bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi hanya kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Jadi alasannya nenek moyang. Kan dari dulu, turun-temurun, antum nih bawa ajaran aneh, kata mereka. Dan nah ini fitrah, sesuai dengan fitrah. Sunnah ini sesuai dengan fitrah. Akidah salaf ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Enggak, kamu aneh. Sebab dari dulu, nenek moyang, ya enggak seperti ini. Alasannya begitu mereka. Kemudian juga alasan mereka, orang banyak. Dia di kampung-kampung, orang banyak. Kamu aja yang berbeda sendiri. Itu alasan mereka. Padahal, nenek moyang, orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah ingatkan, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 116, bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ayat 116, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Seandainya, surah Al-An'am surah 6 ayat 116. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, misalnya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah SWT. Jadi ikhwani, kejadian azakumullah, semua ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat mudah. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang puasa, tentang zakat, tentang jihad, tentang semuanya, tentang rumah tangga, semua jalan Islam jalan yang mudah. Kemudian semua yang disyariatkan dalam Islam ini memenuhi kebutuhan manusia. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah itu, semuanya memenuhi kebutuhan manusia. Kita yang butuh. Dalam sholat itu kita yang butuh kepada Allah SWT. Dan kenikmatan dengan kita sholat itu tidak memberatkan. Justru kita nikmat, kita butuh kepada sholat itu. Kita sangat memerlukan sholat itu supaya tenang hati kita. Nikmat dengan kita sholat. Nikmat dengan kita baca Al-Quran, antum bisa merasakan antara antum ngaji duduk di majelis taklim ini dengan antum di luar beda jauh. Antum kerja, antum kuliah, antum di laboratorium dengan ngaji beda jauh, sangat jauh. Pengajian dihadiri oleh malaikat, diberkahi oleh Allah, sedangkan itu tidak. Jadi kita melaksanakan syariat ini semua pada akhirnya kebutuhan kita dan juga menenangkan kita, mendapatkan ganjaran dan yang lainnya. Dan Islam yang perlu diingat lagi, menyuruh semua yang bermanfaat. Islam ini, ajaran yang menyuruh semua yang bermanfaat. Tidak ada dalam Islam yang tidak bermanfaat. Semua ajaran Islam bermanfaat. Dan larangan, larangan itu, larangan yang jelas membahayakan, maka dilarang oleh Islam ini. Jadi ini, Ikhwan Fiddin, Azakumullah, baru sampai ke 4 poin, saya berikan tanya jawab, saya buka ruang tanya jawab, dari poin yang pertama sampai poin yang keempat. Sebelum saya lanjutkan poin yang kelima, keenam, ketujuh, delapan, dan selanjutnya. Ini dasar-dasar Islam yang harus kita ketahui, karena masih banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang ini. Terserah ya, saya katakan banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang ini. Kalau orang kafir, menganggap berat, karena orang kafir dia. Karena orang Islam, disampaikan yang benar, yang baik ini masih menganggap itu berat. Keras. Gak ada. Gak ada yang keras. Ya. Yang keras itu batu. Islam itu mudah. Gampang. Bahkan yang keras itu mungkin yang sudah jelas hati mereka keras. Yang Allah katakan dalam Al-Quran apa? Tumma qasat kulubukum min ba'di zalik tahiyakal hijarati wa asyaddu qaswah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kemudian hati kalian menjadi keras. Bahkan hati kalian kerasnya itu lebih keras daripada batu, kata Allah. Karena sudah jelas semuanya kebenaran ini. Masih dia tolak juga. Waliyadzubillah. Dan Allah turunkan Al-Quran tidak menyulitkan manusia. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa dalam surah Thaha. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia, tidak. Tapi untuk memudahkan. Dalam ayat surah Al-Maidah juga Allah mengatakan, ma yuridullah liyaja'alaikum min haraj, walaki yuridu litahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan, tapi Allah menginginkan kepada kalian untuk mensucikan kalian, membersihkan kalian, menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur kepada Allah SWT. Ya, kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau tanya, silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Yang keempat, sekarang yang pertama jawabannya, sekarang dia ketika dia mengucapkan ikrar syahadat, dia sudah harus memenuhi konsekuensi Islam. Berbeda orang kafir, tapi ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus memenuhi konsekuensi Islam, melaksanakan syarat Islam ini, akidahnya, ibadah yang lain. Yang kedua, dia menjauhkan larangan yang Allah larang. Kemudian yang ketiga, karena dia tidak konsekuensi, dia tidak konsekuensi terhadap Islam ini, kemudian dia melanggar, maka dia mendapatkan hukuman dengan sebab pelanggaran dia. Dan Allah tidak zalim. Yang berbuat maksiat dia sendiri. Yang melakukan pelanggaran dia sendiri, bukan orang lain. Maka dia dihukum tergantung daripada perbuatan dosa yang melakukan. Kemudian yang keempat, kalau itu dilakukan dulu, dan sekarang dia bertobat, insya Allah tobatnya akan diampunkan oleh Allah. Dosanya akan diampunkan oleh Allah, dan tobat yang diterima oleh Allah. Maka Nabi bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa. Yang terbaik yang berbuat salah, yang bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima, kalau dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hudud, dengan hukuman had, seperti dia pernah berzina, atau dia pernah minum khamr, atau dia pernah mencuri, yang mestinya dia dijera, atau dipecut, atau dia dipotong tangannya. Dalam hal ini belum terlaksana hukum Islam di negaranya. Kemudian dia tobat, apa wajib dia tobat? Bagaimana tentang hukuman dera yang dilakukan dulu ketika dia belum mengerti tentang Islam ini? Kewajiban dia tetap terus tobat dan terus minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Ghafurur Rahim, yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dia. Dan dia tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah SWT. Tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah SWT. Adapun tentang deranya, itu urusan dia dengan Allah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila seorang hamba dia berbuat dosa, yang dosanya itu mesti terkena hukuman had, dia tertutup di dunia ini karena belum terlaksana, maka nanti tergantung kepada kehendak Allah di akhirat. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah siksa dia. Tapi dengan dia ikhlasnya dia taubat kepada Allah, terus dia minta ampun siang dan malam, insya Allah Allah maha pengampun, maha pengasih dan penyayang. Tapi dengan syarat, dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dia menyesali perbuatan itu. Dan dia berhenti dari perbuatan itu. Dan dia berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi seumur hidupnya. Itu insya Allah Allah akan ampunkan. Itu yang diingatkan. Tapi dengan dia Islam, ganjaran Islam yang dilakukan insya Allah kalau dia itu benar sesuai dengan sunnah, berlipat ganda sampai dia harus berlipat. Yang lain. Tidak. Jadi kalau orang kafir yang dia bukan orang Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, atau orang yang lain tidak masuk Islam, dia kafir. Dia kafir. Kepada orang Islam yang berbuat pelanggaran, tidak boleh kita kan kafir. Dia minum khamar, dia maksiat, tidak boleh mengatakan kafir. Kata Nabi, jangan kamu mengatakan kepada saudara kamu kafir, nanti akan kembali kepada kamu. Itu harus jauhkan kalimat itu. Untuk orang Islam tidak boleh mengatakan kafir. Sekali-kali tidak boleh mengatakan kafir kepada orang Islam. Kecuali kalau memang dia melakukan perbuatan yang membuat dia murtad dari Islam. Kafir. Itu pun sudah terpenuhi syaratnya. Kita tidak gampang dalam mengkafirkan orang. Umumnya dia menyembah kubur. Ya. Menyembah kubur, dia orang Islam, aku Islam, dia menyembah kubur. Menyembah kubur, minta kepada orang mati, hukumnya musyrik, kafir. Tapi kita lihat, apakah dia melakukannya karena kebodohan? Ya kan? Apakah dia dipaksa untuk melakukan demikian? Atau yang lain? Jadi, harus terpenuhi dulu syaratnya. Kalau dia tahu, dan dia sengaja melakukan demikian, dan dia tidak dipaksa, dan sudah sampaikan hujah, dia tetap melakukan begitu, maka kafir dia keluar dari Islam. Dan itu pun yang menentukan ahlul ilmi, orang-orang yang mengerti tentang masalah itu. Tidak sembarang orang. Jelas. Jadi pada orang yang berbuat dosa dan maksiat, dalam Islam itu tetap dia dikatakan orang muslim yang berbuat dosa, tidak dikafirkan. Yang mengatakan kafir, khawarij. Orang khawarij mengatakan orang yang berbuat maksiat itu kafir, keluar dari Islam. Di akhirnya kekalahan mereka. Ini pendapatnya khawarij. Keyakinannya khawarij. Ya, khawarij. Khawarij itu sesat dalam Islam. Atau yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap orang Islam yang berbuat dosa, itu kedudukannya manzilah bainal manzilatain. Tidak Islam, tidak kafir. Tidak Muslim, tidak kafir. Tapi pertengahan. Tapi di akhirat ternyata kekal dalam neraka. Ini pendapat Mu'tazilah dan pendapat Khawarij. Ahlus Sunnah pendapatnya, kita pendapatnya dan seluruh ulama Ahlus Sunnah, bahwa orang Muslim atau Muslimah yang berbuat dosa besar, maka dia tetap dikatakan Muslim. Dan dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Dan ini tergantung daripada kehendak Allah. Kalau Allah mau ampunkan, Allah ampunkan dia. Kalau tidak, Allah akan siksa dia. Dunia dan akhirat. Tapi tetap dia dikatakan Muslim, tidak kafir. Jelas? Ya. Yang lain? Ya. Kemudian bagaimana kalau dengan perbuatan syirik sebelum dia tegak hujah, dulu dia melakukan perbuatan syirik, sekarang dia belum tahu hujahnya di mana. Setelah datang hujah, dia kemudian bertobat dan tidak melakukan lagi. Kan kalau syirik kan melakukan amal, apakah amal-amal yang dulu itu dihitung lagi atau tetap sama? Yang pertama tentang mengatakan baik dalam muamalah sehari-hari. Kalau memang ada pekerjaan kita yang dia yang baik, ya baik. Bukan menilai agamanya baik, bukan. Bukan i'tiqad yang baik. Penilaian kita terhadap pekerjaannya dia, cara kerjanya segala macam baik, itu kebiasaan, wajar. Nah, seperti itu. Artinya bukan menilai tentang akidahnya baik, tidak. Artinya dia mengerjakan sesuatu yang bagus, tidak akui bahwa itu bagus. Tapi memuji mereka bahwa mereka lebih amanah, lebih baik dari orang Islam, tidak boleh. Membandingkan ini tidak boleh. Ini yang sering dilakukan. Orang-orang yang pergi ke negeri kafir, itu ketika pulang ke negeri Islam, dia mengatakan, masih baik orang kafir daripada orang Islam. Ini gak boleh, dosa besar. Bahkan bisa kufur dia. Dosa besar. Karena menafikan kebaikan orang Islam. Allah katakan orang kafir itu, syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Orang Islam, Allah katakan, khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk di muka bumi. Orang kafir, sejelek-jelek makhluk. Asal dia pakai dasi, pakai mobil mewah. Atau dia pimpinan, tetap orang yang paling jelek di muka bumi. Allah katakan apa? Kal-an'am lebih jelek dari binatang ternak, kata Allah. Dalam Al-Quran. Sedangkan orang Islam, meskipun dia miskin, fakir, papa, gak punya apa-apa, tapi dia Muslim, lebih baik daripada orang kafir. Lebih mulia daripada orang kafir. Makanya ketika ada orang mencela Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah apa? Kakinya, betis yang bin Mas'ud. Itu timbangannya lebih berat daripada orang kafir. Dari kiamat nanti. Itu ulamanya sahabat. Itu yang pertama. Jadi penilaian dunia tidak ada masalah. Tapi mengatakan bahwa orang kafir itu lebih jujur orang Islam tidak boleh. Yang banyak mereka dusta. Kejujuran mereka karena dunia. Mereka tujuan hidupnya dunia ini. Kalau mereka jujur kerjanya itu betul-betul disiplin karena dunia. Kalau ada orang Islam melanggar karena klien dia, tidak boleh kita bandingkan. Orang kafir lebih jujur orang Islam tidak boleh. Itu perhatikan seperti itu. Mereka disiplin karena dunia. Coba kalau gak dapat gaji, gak dapat apa, gak akan dia kerja dengan cara yang baik. Karena dunia. Kemudian, yang kedua, tentang orang musyrik, dia berbuat kemusyrikan waktu dia enggak ngerti dan dia orang Islam. Kemudian dia sadar, dia taubat, diterima oleh Allah. Yang dimaksud bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat kesesatan yang jauh. Itu dimaksud kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak taubat, sampai dia meninggal tidak taubat, di akhirat dia tidak diampuni dosanya. Kalau dosa yang lain yang tidak taubat masih mungkin diampunkan. Nah, sekarang dia masih hidup. Dia pernah berbuat syirik. Dia bertaubat dengan taubat yang nasukh karena kejahilan dia dulu. Diterima oleh Allah dan tidak hapus amalnya. Jadi amal-amal yang sekarang ini tidak hapus sudah. Yang dulu, insya Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jelas? Wallahu a'lam. Itu tadi ada dari perempuan yang menanya. Ambil. Yang lain? Iya. Yang pertama, tentang masalah kristologi, belajar tentang Kristen ini. Nah, orang-orang kristolog yang belajar tentang masalah Kristen, yang pertama, dia harus belajar dulu tentang Islam yang benar. Jadi dia harus tahu tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, Quran, sunnah Nabi yang sahih, dia harus tahu dulu. Itu wajib bagi dia. Bukan sunnah, tapi wajib bagi dia. Kemudian yang kedua, dia melaksanakan syariat ini dengan benar. Yang ketiga, dia pelajari, tujuan dia mempelajari itu untuk membantah ahlul kitab supaya mereka masuk ke dalam Islam ini. Nah, sekarang yang ada ini ada orang kristolog yang dia bisa hafal Injil, ya, tentang pasalnya, tentang kitabnya, tapi Quran dia tidak hafal. Hadis dia tidak hafal. Dan beribadah kepada Allah dengan benar dia tidak tahu. Jadi tidak benar yang seperti ini. Tidak boleh. Jadi yang pertama kali dia harus tahu dulu tentang Islam. Dia hafal Quran, dia hafal sunnah Nabi, dia pelajari. Sebab soal yang seperti itu segelintir orang saja yang dibenarkan untuk membantah mereka. Jangankan untuk orang yang sekarang, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika megang Taurat, Rasulullah marah. Afi syakkin ya ibn al-Khattab wa ana baina azrikum. Apakah engkau ragu-ragu ya ibn al-Khattab? Umar bin Khattab ini ahli surga yang imannya kuat, tidak ragukan. Kalau Umar jalan di satu jalan, setan itu lari. Demikian kuatnya iman Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, kalau engkau jalan ya Umar, setan itu lari. Menyingkir. Ini kuatnya iman Umar bin Khattab. Dan Umar dijamin Rasulullah masuk surga. Tapi ketika megang Taurat, Rasulullah marah. Ati syakkin. Dan berkata, Abu Tawahikuna ya Ibn Khattab. Apa engkau ragu-ragu? Afi syakkin ya Ibn Khattab. Apa engkau ragu-ragu ya Ibn Khattab? Sedangkan aku berada di antara kamu. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, masih hidup sekarang, maka dia harus mengikuti aku. Sebab semua setelah turun Nabi Muhammad harus mengikut Nabi Muhammad SAW. Kata nanti Nabi Isa turun, harus ikut Nabi Muhammad SAW. Tidak bawa ajaran yang baru. Jadi sampai seperti itu, Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Apalagi orang-orang yang sekarang yang imannya tidak kuat. Quran belum dia pelajari. Manhaj belum, akidah belum. Mempelajari Injil untuk membantah ahlul kitab. Bukan membantah, maka dia yang ikut. Terpengaruh dengan cara-cara ahlul kitab. Maka dia harus baca dulu bukunya Syekhul Islam. Untuk yang iqtidu as-siratul mustaqim. Di mukhalafati ashabil jahim. Itu yang jalan yang lurus. Yaitu yang menyalahi jalannya ahlul kitab itu. Terus baca kitab itu bagaimana. Tidak boleh mengikuti cara-cara Nasrani. Dan juga saya melihat ada orang-orang yang belajar seperti itu. Seperti satu kebanggaan. Padahal dia ketika belajar harus takut. Dengan khauf wa raja. Takut dia terpengaruh dengan kitab itu. Dia tidak kebanggaan. Sampai ceramah-ceramah hafal. Bangga dia. Tapi Al-Quran tidak hafal. Jadi tidak boleh. Maksudnya dia tawadu, dan dia juga ngeri, takut dia terpengaruh dengan yang dia baca itu. Karena kitab itu sudah berubah, Injil itu sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka. Untuk menyesatkan kaum muslimin. Nah, sekarang dibaca oleh orang Islam, berbahaya. Jadi itu, kaidahnya seperti itu yang tadi saya sebutkan. Yang lain? Ada akhwat yang mau tanya, ditulis saja pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Takdir, karena sekarang ini kan maras ya. Ya. Orang takdirkan penguasa ya. Alasan yang berbeda kalau sekarang, karena dia sedang melakukan hukum sehat. Ada lagi yang ya antara jangka berdia nggak sehat, nggak sehat, nggak sehat. Itu mohon ucap yang detail soal kapan seorang penguasa itu jatuh pada itu panjang jawabannya. Ya, itu pernah saya bahas dalam tafsir tarbiyah di daurah yang kedua. Waktu kita bicara soal masalah menegakkan hukum atau hakum, tafsir yang kedua. Tafsir pertama tentang akidah, tafsir poin kedua tentang hukum. Antum bisa lihat kata antum itu. Saya bacakan dari buku tafsir tarbiyah itu. Yang bahasa Indonesia juga ada, nanti antum bisa baca itu. Dibagi oleh Ibn Abdul Izz al-Nafi menjadi tiga. Dan untuk menjelaskan panjang lebar ya, waktunya. Yang penting kita, urusan kita dalam masalah seperti ini. Kita berusaha untuk menjelaskan syarat Islam. Tapi masalah kafir mengkafir itu bukan urusan kita. Urusan itu urusan disatukan kepada ulama. Dan kita mengatakan penguasa itu kafir, yang melakukan syarat Islam itu kafir. Manfaatnya apa buat kita? Dan buat umat. Ya, tetap dia melanggar dan berdosa besar. Saya mengatakan dia kafir keluar dari Islam. Ini kan akan menimbulkan fitnah yang besar. Maka kita serahkan kepada ahlinya bagaimana. Kita tanya kepada masyayikh atau ulama tentang penguasa atau pejabat yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam ini atau melaksanakan Islam. Gimana? Nah, kemudian kita sibukkan mendakwakan umat ini supaya mereka menerima Islam ini secara utuh dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Ya. Ini asabul yang mana? Atas tiwa terbiah. Ada, bahasa Indonesia ada. Di sini ada. Di depan itu ada. Atas tiwa terbiah. Itu bagus sekali pembahasannya. Pernah kita bahas di daurah Kobe yang kedua, tapi belum selesai. Hanya beberapa pokok bagian saja. Kita bahas. Ada lagi? Iya. Silakan ya. Tentang istilah orang muslim tidak boleh membunuh orang muslim misalnya terjadi kecelakaan secara bukan membunuh kan, ketidaksengajaan. Iya, ketidaksengajaan ada hukumannya tersendiri yang dia nanti tergantung dari hakim. Kalau dia membunuh orang muslim dengan sengaja, balasannya neraka, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kalau orang muslim sengaja membunuh orang muslim, itu hukumannya sangat berat. Antum bisa baca ayatnya, dalilnya. Oh, ini sekarang banyak orang menghalalkan membunuh orang muslim. Di surah An-Nisa ayat 93. Tentang tidak bolehnya membunuh seorang muslim dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima." Sebarang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi berapa itu? Orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja, yang pertama ganja balasannya neraka, kekal dalam neraka, dimurkai Allah, dilaknat, disediakan azab yang pedih. Lima. Adapun kalau dia tidak sengaja, ya dia minta ampun kepada Allah dan dia minta maaf kepada ahli warisnya. Yang lain, ya. Ya nih stop. Yang pertama, kalau dia kerja, ya, sudah mendapatkan uang atau yang lainnya, yang penting dia ada uang mencapai nisab 90 gram emas. 90 gram emas tinggal dihitung berapa rupiah, berapa juta dia. Kemudian sudah mencapai haul, sudah setahun, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Gampang kan? Ya, tiap waktu. Yang tiap waktu itu adalah sedekah dan infak. Setiap hari Nabi dan juga istri-istrinya dan sahabatnya sedekah dan infak. Tapi zakat ya setahun sekali. Iya. Enggak, bukan. Artinya dihitung. Dihitung dibandingkan dengan emas. Jumlah 90 gram emas berapa juta. Dihitung dengan uang kita yang ada. Ya sudah. Artinya yang tersisa. Mungkin kita gaji. Gaji kita pakai makan. Kita pakai makan habis ya. Enggak kena zakat. Atau gaji itu besar. Kalau dia pakai makan. Untuk biaya sekolah, untuk yang lain ya. Enggak kena zakat. Tapi kalau seandainya dia sudah dihitung. Dari... berapa juta, umpamanya dia gajinya, kita pakai rupiah saja ya. Umpamanya dia gaji 4 juta. Dia pakai makan, umpamanya 2 juta. Keburuan yang lain, 1 juta, 3 juta. Masih ada simpan 1 juta. Nah tunggu, dorong bulan lagi kan dapat lagi dia gaji. Nah kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai setahun, maka dia keluar. Tidak setiap gaji keluar zakat, tidak. Dalam Islam tidak ada, zakat profesi itu tidak ada. Zakat profesi setiap bulan keluarkan zakatnya tidak ada, itu bukan dari Islam. Jadi maksud saya, tidak ada contoh dari Rasulullah dan sahabatnya. Karena ini zakat ibadah. Ibadah kembali kepada contoh. Jelas. Jadi yang kedua tadi apa? Ya, kalau apa? Kezalimannya bentuknya apa? Iya. Iya, mencaci maki dia lah yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya dalam masalah itu wallahu a'lam. Kalau yang masalah mengambil harta, darah segala macam itu memang ada keterangannya. Tapi tetap kita dalam Al-Qur'an Allah mengatakan waqulu lin-nasi husna. Secara umum, waqulu lin-nasi husna dan katakanlah yang baik kepada manusia. Umum manusia ini umum, termasuk orang kafir. Waqulu lin-nasi husna. Wallahu'alam. Yang lain? Betul. Hal itu betul. Enggak, biasanya yang menzalimi itu umumnya kita mengambil haknya dia. Atau kita pukul dia. Atau yang lain. Dia berdoa. Itu kan dikabulkan doanya. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu terhadap doanya orang yang dizolimi. Iya. Dalam riwayat, wa inkana fajiran. Meskipun dia orang fajir. Dalam riwayat yang lain, wa inkana kafiran. Meskipun dia orang kafir. Kita tidak boleh berbuat zolim. Sudah masuk waktu asar? Ya, sudah masuk waktu asar. Kita istirahat dulu. Sampai selesai waktu asar, kita istirahat lagi dengan apa? Ya, itu baru kita lanjutkan insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.